Konsultasi Syariah. Hukum pacaran ketika puasa. Pertanyaan: apakah pacaran membatalkan puasa? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ramadan adalah bulan yang mulia. Namun mulianya Ramadan tidak diimbangi dengan sikap kaum muslimin untuk memuliakannya. Banyak di antara mereka yang menodai kesucian Ramadan dengan melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Pantas saja jika banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, namun puasanya tidak menghasilkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan sanadnya disahihkan Al-A'dzami. Salah satu di antara sebabnya adalah mereka berpuasa namun masih rajin berbuat maksiat. Pacaran adalah zina. Pacaran tidaklah lepas dari zina mata, zina tangan, zina kaki, dan zina hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap anak Adam telah ditakdirkan mendapat bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa dielakkan. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Semua anggota badan berpotensi untuk melakukan semua bentuk zina di atas, mengantarkan kemaluan untuk melakukan zina yang sesungguhnya. Karena itulah, Allah melarang mendekati perbuatan ini dengan menjauhi semua sebab yang akan mengantarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra, ayat 32. Maksiat saat puasa. Memahami hal ini, maka sejatinya pacaran adalah perbuatan maksiat. Sementara maksiat yang dilakukan seseorang bisa menghapus pahala amal soleh yang pernah dia kerjakan, tak terkecuali puasa yang sedang dijalani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Mengingat betapa bahayanya dosa bagi orang yang berpuasa, sejak masa silam, para ulama telah menasihatkan agar kaum muslimin serius dalam menjalankan puasa dengan berusaha mengekang diri dari maksiat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Ketika engkau berpuasa, maka hendaknya pendengaran, penglihatan, dan lisanmu turut berpuasa, yaitu menahan diri dari dusta dan segala perbuatan haram, serta janganlah engkau menyakiti tetanggamu. Bersikap tenang dan berwibawa di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja." Lata'if al-Ma'arif. Al-Baydawi rahimahullah mengatakan, ibadah puasa bukanlah hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Bahkan seseorang yang menjalankan puasa, hendaklah mengekang berbagai syahwat dan mengajak jiwa pada kebaikan. Jika tidak demikian, sungguh Allah tidak akan melihat amalannya, dalam artian tidak akan menerimanya. Fathul Bari. Bahaya besar bisa mengancam mereka yang pacaran ketika puasa Ramadan. Bisa jadi, puasanya tidak diterima di sisi Allah. Karena itu, segera hentikan kegiatan pacaran Anda dan ambil jalur yang dihalalkan, yaitu menikah. Semoga Allah memudahkan kita untuk meniti jalan kebenaran. Wallahu waliyut taufiq.